Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawdih Alfiyat ibn Malik. Al-Badal, kita baca sama-sama. Qal Ibn Malik rahimahullah. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila. Wasitatin wal musamma badala. Mutabiqan aw ba'dan aw ma yastamil. Mutabiqan aw ba'dan aw ma yastamil. Alayhi yulfa aw kamaktufin bibal. Alayhi yulfa aw kamaktufin bibal. Wadalil idrabi zu'in qasdan sahib. Wadalil idrabi zu'in qasdan sahib. Waduna qasdin ghalatun bihi sulib. Kazurhu khalidan wa qabbilhu al-yada. Wa'rifu haqqahu wa khud nablan muda. Wa min dhamir al-habir al-dhahir ala. Tubdilhu illa ma'ihata tanjala. Awik taba ba'ban awis timala. Awik taba ba'ban awis timala. Ka'inakab tihaja kastimala. Ka'inakab tihaja kastimala. Wabadalul mubammanil hamzayali. Wabadalul mubammanil hamzayali. Hamzan kamanda as-sa'idun am'ali. Wajibdalul fi'lu minal fi'li kaman. Yasir ilayna yasta'in bina yu'an. Taib, pembahasan tentang al-badal fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-badalu lughatan al-iwad. Wastilahan wa tabi al-maqsud bil hukmi bi ghairi wasitati atifin. Menurut bahasa, lafaz badal maknanya adalah ganti. Sedangkan menurut istilah, yakni istilah ahli nahwu, badal itu adalah salah satu tawabi' yang dituju oleh hukum amil tanpa perantara huruf ataf. Nahu ja'al amiru Umar. Umar ini badal yang dituju oleh ja'a tanpa perantara huruf ataf. Artinya yang datang itu ialah amir yang bernama Umar. Asaniyah al-badalu arba'atu aqsam. Badal itu ada empat macam. Al-awwal al-badalul mutabiq, al-thani badalul ba'di minal qul, al-thalis badalul ishtimal. Ishtimal titik tiga, ya. Arabi al-badalul mubayin. Naam. Asalisa al-badalul mutawbik wa ayakun al-badalu wa aynul mubdal minhu. Badal mutabik ialah badal yang merupakan wujud utuh mubdal minhu. Lahu ja'a Zaidun ahuka. Ahuka badal mutabik. Ahuka ini ialah wujud utuh dari Zaid. Wa qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta badal mutabik. Ini wujud utuh siratal mustaqim. Nah, disebut juga dengan badal kul minal kul. Arabi'ah badalul ba'di minal kul wa ayakunal badalu ba'dan minal mubdal minhu. Yang dimaksud badal ba'd minal kul ialah badal yang merupakan bagian dari mubdal minhu. Nahu akaltu raghifa thulutsahu. Thulutsahu badal ba'dal qul, karena merupakan bagian dari ar-raghif. Qabbilhu al-yada. Qabbilhu, ciumlah dia, al-yada, yakni tangannya. Al-yad badal ba'dal qul, karena bagian dari anggotanya dia, anggota tubuhnya dia, itu tangannya. Al-kalimatu thalathatu aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun badal fa'at minal qul, karena termasuk bagian dari kalimah. Ja'at talamidu isruna minhum. Isruna minhum badal fa'at minal qul, karena isruna itu bagian dari at-talamid. Wala budda min ittisalihi bidhamirin. Thank you. Ya betul wala buddha miniti sholihi bidomirin yarji'u lil mubtal minhu. Jadi yang betul yarji'u lil mubtal minhu. Wala buddha miniti sodihi bi dhamirin yarji'u lil mubdal minhu imma madhkur kal amthilah au muqaddar kaqawli ta'ala walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ay minhum. Padahal Pak Menelkul harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Baik domir itu disebutkan seperti dalam contoh-contoh tadi itu usulusahu ya, syuruna minhum, atau dikira-kirakan seperti dalam firman Allah Ta'ala walillahi ala nasi hijul baiti manis tato'a ai minhum. Nah, minhum kembali kepada annas. Naam. Disembunyikan atau dikira-kirakan ya. Al-khamisah. Badalul istimal wa ayakunal bainal badali wal mubdal minhu irtibatun. Badal istimal itu ialah antara badal dan mubdal minhu, ada keterkaitan. Ini bukan bagian dari mubdal minhu, tapi ada keterkaitan dengan mubdal minhu. Nah, wajabani Zaid ilmuhu. Zaid membuat aku kagum, yakni ilmunya. Ilmuhu badal istimal, karena terkait dengan Zaid. I'irfuhu haqqahu, kenalilah dia, yakni haknya. Haqqahu, ada keterkaitan dengan dia, maka haqqahu badal istimal. Walabudda miniti sholi bidomir, badal istimal juga harus bersambung dengan domir. Imma madhkur kal amthilah, baik yang disebutkan seperti dalam contoh tadi ilmuhu atau haqqahu au muqaddar atau dikira-kirakan. Kaqawli ta'ala seperti dalam firman Allah Ta'ala qutil ashabul uhdud an-nari dhatil waqud ay fihi. Naam. Al-uhdud itu ialah an-nar fihi ya, an-nar dhatil waqud fihi. Fihi tiga gerakan kembali kepada naam al-uhdud. Taib as-sadisah al-badalul mubayyin wa badalul syai' mimma yubayinuhu fi haitsu la yakunu mutabiqan lahu. Wala ba'dhan minhu. Wala yakunu al-mubdal minhu mustamidan alaih. Badal mubayyin itu ialah badal yang menjelaskan mubdal minhunya. Namun bukan menjadi wujud nyata atau wujud utuh mubdal minhunya, juga bukan sebagian dari mubdal minhunya, juga bukan ada keterkaitan dengan mubdal minhunya. Murni penjelasan ya terhadap mubdal minhunya. Wa huwa salah satu anwa. Al-badal al-mubayyin ini ada tiga macam. Al-awwal badalul ghalat, al-thani badalul nisyan, al-thalis badalul idrab. Nahu ra'aitu Zaidan al-farasa. In arta antakula ra'aitu al-farasa faghalitta faqulta Zaidan fahada badalul ghalat. Nah, contoh ra'aitu Zaidan al-farasa, al-farasa dianggap badal ghalat jika engkau sebetulnya menginginkan untuk mengucapkan ra'aitul farasa, tapi kamu salah ucap sehingga kamu mengatakan Zaidan. Maka ini adalah badal apa ini? Ghalat. Salah ucap. Wa in qulta ra'aitu Zaidan thumma lamma nataqta tadzakarta annaka innama ra'aitu farasan. Innama ra'aita farasan fa abdaltahu minhu fa hadha batalun nisyan. Tapi kalau engkau memang telah mengucapkan ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid, tapi setelah kamu mengucapkannya kamu baru ingat bahwa yang kamu lihat ialah kuda, sehingga engkau ganti dengan al-faras, maka ini namanya badal nisyan, namanya salah ingat. Wa in arata al-ikhbara awalan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka antukhbira bi annaka ra'aita al-faras fahada badalul idrab. Namun jika engkau memang ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya engkau melihat Zaid, tapi setelah itu nampak jelas bagimu untuk meralatnya, lalu engkau mengkhabarkan bahwa engkau melihat kuda, maka namanya badal idrab, yakni meralat ucapan sebelumnya. Bukan karena salah ucap, bukan karena salah ingat, tapi sengaja meralatnya. Ya, bahasanya itu seperti lil idrab ya. Ra'aitu Zaidan al-Faras, aku melihat Zaid. Oh enggak ya, al-Faras, aku melihat Faras, kuda. Di contohnya sama, ini tergantung kondisi dan niatnya. Tanbih. Al-badal al-bayyin bi aqsamihi la yaqa'u fi kalamil balgha atau bulagha'i. Badal mubayyin dengan pembagiannya tadi, badal ghalat, badal lisyan, badal idrab, tidak terjadi pada ucapan ahli balagha. Wal baligh in waqa'a fi syai' minhu ata bainal badal wa mubdal minhu bi kalimati bal dalalatan ala ghalatihi aw lisyanihi aw idrabihi. Ahli balagha kalau mengalami kesalahan, maka langsung antara badal dan mubdal minhu dikasih kalimat bal untuk menunjukkan dia salah ucap atau salah ingat atau untuk meralat. Jadi ra'aitu Zaidan bal al-faras gitu ya, langsung dikasih bal. Nah, As-Sabi'ah yajuzu ibdalu naqirah minal ma'rifah. Nahu qawli ta'ala yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fi. Boleh badalnya nakira mubdal minhunya ma'rifat, seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yakni tentang hukum perang di dalam bulan haram. Qitalin fi, badal nakira mubdal minhunya asyahril haram ma'rifat, ini boleh. As-saminah ya juzu aydan ibdalul ma'rifah minan nakirah, boleh juga badalnya itu ma'rifat mubdal minhunya nakirah. Nahu qawli ta'ala ila siratil mustaqim siratillahi, siratillah badal ma'rifat mubdal minhunya siratil mustaqim nakirah. Atasiah yubdalu dhohiru minad dhohir kama taqaddam wala yubdalul mudmar minal mudmar. Tayib, badal boleh berbentuk dhohir yang mubdal minhunya dhohir juga, seperti contoh-contoh yang telah lalu. Namun tidak boleh badalnya domir mubdal minhunya domir juga, enggak boleh. Wa amma misru kumtu an kumta anta wa martu bika anta fa huwa taukid kama taqaddam. Adapun kalau contoh seperti kumta anta, maka anta di sini bukan badal dari ta tapi taukid. Martubika anta, anta di sini bukan badal dari kaf tapi taukid, ya. Nah, sehingga enggak boleh badal dhamir mubdal minhunya apa ini? Dhamir. Al-ashiyah la yubdalul mudmar min adh-dhahir al-sahih. Tidak boleh badalnya isim dhamir mubdal minhunya isim dhahir, enggak boleh menurut pendapat yang sahih. Al-hadiyata asah yang ke-11, la yubdalu dhahir minal dhamir al-hadir illa inkanal badalu badal kul minal kul au badal istimal au badal ba'di minal kul. Taib, tidak boleh badalnya isim dhohir mubdal minhunya berupa dhomir hadir. Dhomir hadir itu dhomir apa? Mutakallim dan mukhatab. Kecuali jika badalnya berbentuk badal kul minkul atau badal istimal atau badal pak mikul. Fal awal nahu qawli ta'ala takunu lana idan li awalina wa akhirina. Li awalina ini isim dhahir, ya, badal, namanya badal kul minkul dari lafad dhamirna. Dhamirna mutakallim, dhamir hadir, ya. Ini boleh karena badalnya berupa badal kul minkul, menjadi hari raya bagi kami, yakni bagi orang pertama kami dan yang terakhir dari kami. Wasani kaqauli syair, yang kedua contohnya seperti ucapan penyair. Zarini inna amroki layu ta'a wa ma alfaitini khilmi wudha'a. Taib, diperhatikan baik-baik. Dari ini, inna amroki, dari ini, inna amroki la yuto'a wa ma alfaitini hilmi mudo'a. Hilmi ini badal istimal dari ya mutakallim. Alfaitini ya hilmi, berarti hilmi badal istimal dari dhamir mutakallim, yakni isim dhohir badal dari dhamir hadir. Tidak masalah, karena badannya badan istimal. Kesantunanku, nah itu berarti terkait dengan aku, ya kan? Wasalis nahwu qawlihi. Yang ketiga contohnya seperti ucapan penyair juga. Au adani bisijni. Au adani bisijni, itu yang betul bi ya. Wal adahimi au adani bisijni wal adahimi rijli fa rijli syathnatul manasimi. Rijli fa rijli syathnatul manasimi, ini lafad rijli. Ini badal ba'at mingkul dari lafad dhamir ya, ya pada lafad au adani. Itu dia mengancamku dengan penjara dan seterusnya. Yakni rijli, kakiku. Jadi kaki ini merupakan badal atau mingkul dari dhamir ya mutakallim, dhamir hadir, sehingga boleh. Adapun kalau dhamirnya bukan dhamir hadir, berarti dhamir ghaib, maka enggak boleh badalnya isim dhahir. Wallahu ta'ala bissawab. Adapun kalau dhamirnya dhamir ghaib, maka boleh badalnya isim dhohir secara mutlak. Nah, yang harus dirinci itu adalah dhamir hadir ya. Badalnya harus badal kul mingkul atau badal istimal atau badal pak mingkul. Tak boleh badal gholat. atau batal idrab atau batal nisyan. Asalnya tak asah, yang ke-12 ad-dhamir ghaibah. Nah, ad-dhamir ghaibah. Ini alnya dibuang. Yang betul dhamirul ghaibah. Dhamirul ghaibah yubdalu minhu ad-dhahir mutlaqan. Nah ini. Kalau dhamir ghaib maka badalnya boleh berupa isim dhahir secara mutlak. Nahu zurhu khalidan, kunjungilah dia, yakni si Khalid. Khalidan badal dari dhamir ha, dhamir ghaib. Asalisa ta'asah, yang ke-13 idza ubtila, ismun min ismi istifham au ismi syartin wajaba dhikru hamzatil istifham au in asyartiyah ma'al badal. Nah, ini hamzah saja kepala, bukan iu tapi au, ya. Jika badalnya berupa isim, mubdal minhunya berupa isim istifham atau isim syarat, maka wajib menyebutkan hamzah istifham atau insyarat bersama badalnya. Fal awal nahu kam maluka aishruna am thalathun. Isruna badal dari maluka, karena mubdal minhunya dari apa ini kam, ya. Karena mubdal minhunya berupa isim istifham yaitu kam, maka badalnya yaitu isruna harus ditambahi hamzah istifham. Kam maluka a isruna amtalasun, enggak boleh isruna amtalasun, harus dikasih tambahan a isruna. Manja'aka, siapa yang datang kepada a aliyun am khalid. Aliyun badal dari man istifham, maka badalnya harus dikasih hamzah istifham. Masonakta khairan amsaran, khairan badal dari ma istifham, maka harus ditambahi dengan hamzah istifham badalnya khairan amsaran. Wasani yang kedua, yakni mubdal minhunya berupa isim syarat, mayajtahid in adiyun wa in khalidun fa'akrimhu. Para siapa yang sungguh-sungguh, jika Ali dan jika Khalid maka muliakanlah dia. Aliun badal dari man syarat, maka badalnya harus ditambah dengan in syartiyah. Ya. Nah. Matasna in khairan wa in syarran tujzabi. Apa saja yang kamu lakukan, jika baik dan jika jelek, maka akan dibalas atasnya. Khairan di sini badal dari ma syarat, sehingga harus dikasih in. Ya. Jadi kalau ada badal mubdal minhunya isim istifham, maka badalnya harus ditambah dengan hamzah istifham. Kalau ada badal yang mubdal minhunya berupa isim syarat, maka badalnya harus ditambah dengan apa ini? In syartiyah. Tayyib. Arabiata asra. Yubdalu kullun minal ismi wal fi'li wal jumlah min mithlihi. Isim, fi'il, dan jumlah bisa menjadi badal dari mubdal minhu yang serupa. Maksudnya kalau isim jadi badal dari isim, ya. Fa'ibdalul ismi minal ismi kota kodam. Artinya isim bisa jadi badal dari mubdal minhu yang berupa isim. Ini seperti yang tadi. Wa'ibdalul fi'li minal fi'li, termasuk fi'il bisa menjadi badal dari mubdal minhu yang berupa fi'il juga. Kaqauli ta'ala, seperti dalam contoh firman Allah ta'ala, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab. Yudha'af badal dari yalqa. Naam. Wa ibdalul jumlah minal jumlah, demikian pula badal yang berbentuk jumlah bisa menjadi badal dari mubdal minhu yang berbentuk jumlah. Kaqauli ta'ala amadakum bima ta'lamun amadakum bi an'amin wa bani. Naam. Taib keti amadakum bi an'amin wa bani, ini jumlah badal dari jumlah sebelumnya. Amadakum bima ta'lamun. Wallahu ta'ala al-bisuan. Contoh qabil hulyat al-yat badal fa'atmal kul, lalu mana domir yang bersambung dengannya mukaddar, ya. Nah, al-yat ayyada al-yat minhu, maksudnya ya fa qabil hulyat ay minhu. Al-kalimat salah satu aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalim ismun itu badal dari kalimah atau dari salasa, dan dhamirnya kembali ke mubtal minhu yang mana. Nah, taib barakofikum. Jadi al-kalimah, ya. Nah, mubtal minhunya mukaddara, domirnya mukaddar. Al-kalimatu salah satu aqsam, minha ismun, wa minha fi'lun, wa minha harfun, atau minha ismun wa fi'lun wa begitu, ya. Taib, nanti minha kembali kepada al-kalimah. Taib, ismun badal dari kalimah. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-badal. Ini sudah menandai akhir dari pembahasan tatawabi. Ya. Pembahasan berikutnya sudah masuk an-nida, ya, sudah hampir separuh dari juz 2. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik dan kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan mudah. Nah, amin. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.